kawanku. Mak minta izin lanjutkan pengajian kemarin. Mak tolong izinin belajar sama Ustaz Mahmudin. Alif Fathah Ba Jim Ha, Allah Tuhan kita semua. Hodal Daro Zai Sin Shin, dari yang kaya sampai yang miskin. Alif Fathah Ba Jim Ha, mari kita tingkatkan takwa. Hodal Daro Zai Sin Shin, masuk syurga. Kita harus jadi orang mukmin. Kan mak yang ngajarin Islam itu hakul yakin. Alif Fathah Ba Jim Ha, Allah Tuhan kita semua. Hodal Daro Zai Sin Shin, dari yang kaya sampai yang miskin. Alif Fathah Ba Jim Ha, mari kita tingkatkan takwa. Hodal Daro Zai Sin Shin, masuk syurga. Kita semua hodal Daro Zai Sin Shin, dari yang kaya sampai yang miskin. Alif Fathah Ba Jim Ha, Allah Tuhan kita semua. Hodal Daro